Apakah uang zakat boleh diberikan untuk fakir miskin untuk ibadah umrah atau haji? Ketika kamu sudah berkewajiban zakat mal, zakat yang kamu keluarkan itu kamu kasihkan kepada 8 golongan. Bisa salah satunya fakir miskin. Serahkan kepada dia. Terkait dia untuk apa, itu bukan haknya antum. Itu haknya dia. Antum misalkan zakat malnya 100 juta. Boleh bagi antum untuk kasih kepada orang miskin. Nih, zakat mal saya untuk antum. 100 juta. Terserah dia mau diapain. Ketika antum menasihatkan supaya dia mempergunakan tumpeng, kasih masukan. Bukan kamu yang memberangkatkan dia dengan uang ini. Kasihkan kepada dia, ya itu lumayan besar, coba antum pakai untuk umroh. Sebagian, fadhal antum atur. Sebagian antum pakai untuk usaha. Ngasih masukan saja, selebihnya urusan dia. Sampaikan kepada mustahik, selebihnya itu urusannya mereka. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya untuk para santri agar tetap istiqomah mengerjakan kebaikan walaupun saat di rumah. Kadang masih susah istiqomah kalau di rumah. Satu kata kunci saja, harus tapi baik-baik. Jadilah santri dimanapun Anda berada. Iya. Santri itu bukan status semata-mata kamu di pesantren. Santri itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Saya ulangi lagi, satu kata, jadilah santri dimanapun kamu berada. Ya, santri itu ilmu dan amal. Kamu belajar ilmu, kamu amalkan. Belajar akhlak, kamu berhias dengannya. Itu di semua waktu dan tempat. Kamu belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Terutama di pondok. Gitu. Juga di semua tempat, ketika antum di rumah, ketika antum di rumah teman, ketika antum di rumahnya family, dimanapun kamu berada, harus jadi santri. Paham ya? Sehingga jangan hanya nyantri pas di pondok, pas di rumah preman. Enggak ada manfaat ilmunya. Jadi nyantri dimanapun Anda berada. Gitu ya? Itu kuncinya. Yang kedua adalah bersahabat dengan orang yang baik. Pertemanan ini sangat-sangat mempengaruhi barakallahu fikum. Pilih-pilih sahabat. Sampai di rumah juga pilih-pilih sahabat. Selebihnya orang tua. Tanggung jawab penuh untuk anak-anaknya selama di rumah. Ya, jangan hanya bisa buang anak ke pondok, tapi enggak pernah ngurus dia sendiri. Begitu sampai di rumah, tanggung jawab Anda. Kondisikan rumah Anda supaya syar'i, suasana syar'i, suasana belajar. Barakallahu'alaikum. Wallahu'alam bissawab. Bagaimana kalau menyuruh istri untuk berpakaian yang syar'i tapi menarik saya sebagai suami, biar tidak ngelirik perempuan yang lain. Baik. Kalau untuk suami istri saja, hanya pasutri, tidak ada pihak yang lainnya, bebas. Dan dianjurkan termasuk kebiasaan salaf berhias untuk pasangannya. Ibn Abbas mengatakan dalam masarnya beliau, beliau mengatakan semoga Allah meridhoinya, "Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku senang aku berhias untuk istriku sebagaimana aku senang dia berhias untuk aku. Berdua saja. Kalau sudah berdua terserah Anda. Barakallahu fikum. Istri yang solehah itu begitu. Ya, menyenangkan suaminya. Barakallahu fikum. Ini ingat ya, berdua saja menyenangkan suaminya. Bagaimana sikap kita sebagai suami ketika istri belanja kepada tukang sayur laki-laki? Apa kita saja yang belanja? Ya iyalah. Tukang sayurnya laki-laki, ya antum yang belanja. Barakallahu'alaikum. Kalau tukang sayurnya perempuan? Kalau tukang sayurnya perempuan? Kamu juga? Yang belanja istrinya antum. Sebisa mungkin barakallahu fikum istri itu mendapatkan khidmat dalam hal seperti ini. Suami yang membereskan segala sesuatunya. Dalam bab ini dia diperlakukan sebagai sosok ratu. Semua hajatnya, semua kepentingannya disiapkan. Dia, tinggal dia mengelola di rumah gitu. Nah, pas di rumah ketika kamu yang di belokan bak seorang raja. Dia akan khidmat kamu dengan apa yang sudah kamu siapkan tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan biarkan istri kamu yang sana kemari. Pontang, panting, panting, pontang, sana kemari. Urusan hanya untuk sembako, bahkan bahan dapur dan segala macamnya. Antum hormati perempuan, hormati wanita. Jangan kau rendahkan mereka dengan cara seperti itu. Laki-laki yang bertanggung jawab penuh, penuhi itu. Sampai di rumah, kan di rumah itu pengelolaannya kan. Dia yang ngelola. Waktunya dia yang mengkhidmat kamu. Mengkhidmat kamu bak seorang raja. Dimasakkan masakan yang zen, sepenuh hati kalau masak itu. Dikasih minuman yang zen, sepenuh hati kalau bikin minuman itu. Ada babnya masing-masing. Sudah tadi, mau nasihat bagi ikhwan dan akhwat yang suka selfie. Sudah tadi, tak sebutkan poinnya langsung. Cukup sebagai nasihat. Gitu ya. Dan tidak sepantasnya untuk salafi dan salafiyat berbuat demikian. Mohon nasihatnya Ustaz bagi suami yang istrinya kerja di luar rumah dengan alasan karier. Di satu sisi suaminya andil dalam dakwah. Ya apa ini? Allahul musta'an. Urusan nafkah, menafkahi istri atau para istri dan anak-anak. Itu tanggung jawabnya laki-laki. Mereka itu mendapatkan predikat qawwam. Dengan dua alasan. Yang pertama karena mereka sebagai laki-laki. Yang kedua dikarenakan nafkah yang mereka berikan kepada istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Wabima anfaku min amwalihim. Karena dua perkara ini, keutamaan laki atas perempuan, yang kedua nafkah yang kamu berikan. Dengan nafkah itulah kamu jadi qawwam. Nafkah laki-laki, perempuan menerima nafkah. Yang pertama, yang kedua, wanita enggak diperbolehkan bekerja selama suaminya mampu menafkahi. Istri itu urusannya ngurusi anak-anak. Ngurusi suami, ngurusi rumah, mentarbiah anak-anaknya, mengkhidmat suaminya. Ra'iyatun fi baiti zaujiha. Perempuan, para istri, itu ra'iyah penanggung jawab di rumah suaminya. Kata Al-Khattabi, ay fi tadbiril buyuti wal aulad. Ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami. Nafkah suami yang ngasih. Difahami ya? Perempuan boleh bekerja. Barakallahu fikum. Ketika terpaksa harus bekerja dikarenakan ekonomi yang kurang, dia harus membantu suaminya, itu panjang persyaratannya. Syarat yang utama tidak boleh mengganggu tugasnya sebagai istri. Ngurus anak tetap, ngurus suami tetap. Ada waktu longgar, dia gunakan untuk mencari maisha. Yang kedua, di kalangan perempuan atau di rumahnya. Bukan di kalangan umum, lagi perempuan, bukan. diupayakan jangan jarak safar. Kalau jarak safar harus menggunakan mahram. Aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Ya paling home industry, membuat sesuatu di rumahnya, dijual keluar oleh suaminya. Suami tetap harus bekerja keras untuk memberikan nafkah istrinya. Jangan dibalik. Suaminya gak ngapa-ngapain, isinya banting tulang-tulang banting. Alasannya andil dakwah. Lah, gak bisa. Barakallahu fikum. Nafkah. Iya, ada waktu andil untuk dakwah dengan semampunya antum. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Jangan bangga gitu loh, jadi suami-suami dompeleng istri. Namanya apa? SDI. Suami dompeleng istri. Kok seneng dompeleng gitu loh. Apalagi dari mulai awal sudah punya niatan seperti itu. Pas mau nikah, dikeker, dicari. Nah gitu ya. Akhwat, anak tunggal, kaya raya, orang tuanya mau mati. Nah, iya. Satwa bangka maksudnya dinikahi perempuan tadi mati orang tuanya udah dia sama istrinya itu hartanya istrinya. Masa punya prinsip serendah itu? Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, bukan dompleng nisa. Allahu musta'an. Gitu ya. Yang tanggung jawab ya ikhwan. Kaum salaf itu masyaallah rejal mereka ya. Terkait dengan nafkah keluarga. Bagaimana bila sudah kebelet nikah, tapi usia di bawah umur? Bolehkah nikah siri? Ya enggak, jangan. Harus jelas dengan pemerintah kita. Bab nikah itu sangat sensitif. Jangan main-main dalam bab ini. Fitnahnya besar di tengah-tengah masyarakat. Terus di bawah umur ya kok kebelet. Kamu ngapain aja gitu loh. Mau kau gunakan untuk ilmu belajar, thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, menghafal Quran, menghafal hadis, berkaya manfaat. Sehingga gak mikir macam-macam. Umur berapa antum kau dah kebelet? Allah musta'an. Nah itu. Ya mungkin kalau laki kan batasnya kan 21. Mungkin dia 20 sudah. Ya udah usia segitu. Ya sabar sebentar, perjuangkan untuk berjuang untuk menghilangkan semua yang positif amalnya kamu kerjakan. Jangan dekat-dekat kepada hal yang mengundang satu itu tadi. Berjuang sampai cukup umur baru segera menikah. Barakallahu fikum. Tapi kalau kurang sedikit mungkin bisa diperjuangkan di pemerintah ya. Pak kebelet Pak, tinggal 6 bulan lagi Pak. Usianya 21 kan Pak, saya 20 setengah ya Pak. Ini sudah aduh Pak, tolong Pak diatur Pak gitu. Insyaallah bisa kalau cuma sedikit. Biasanya kalau kurang sekian bulan izin orang tua biasanya. Izin orang tua, warahmatullahi. Gitu ya, izin Pak mau nikah, ya diizinkan, sudah nanti diakadkan. Jangan nikah siri, bahaya. Nikahnya yang jelas. Allahul musta'an. Ya tadi, nasihat untuk akhwat dan ummahat yang masih setengah-setengah mengamalkan ilmunya. Maksudnya gimana setengah-setengah ini? Hah? Maksud beramal setengah-setengah. Artinya disepakati untuk serius, sungguh-sungguh, jujur, ya, yang ikhlas dengan bimbingan sunnah. Terutama wanita harus banyak beramal soleh untuk menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Dikarenakan mayoritas perempuan dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Maka ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Rasulullah mengatakan, waspadalah kamu dengan api neraka, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Jangan pernah meremehkan amal soleh. Perbanyak amal soleh. Laki, perempuan, semuanya sama. Terutama yang perempuan. Supaya selamat dari ancaman neraka. Barakallahu. Nah. Bagaimana cara mengkondisikan anak biar tidak terjerumus kepada PDM? Waduh, jadi viral nih PDM. Yang pertama, jangan kamu kasih fasilitas medsos. Pacaran dunia maya kan karena medsos, dunia masa, media sosial. Ini penting sebagai orang tua ini. Jangan mudah untuk memberikan alat ini kepada anak-anak kamu yang belum bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan. Barakallahu fikum. Ini kunci di sini, ya. Yang berikutnya mengarahkan kepada anak-anaknya supaya fokus untuk ilmu, fokus untuk beramal, fokus untuk kemaslahatan dirinya. Ketika sudah cukup umur, sudah mengarah ke arah sana, segera kamu nikahkan dia. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan sebagian ummahat atau akhwat yang masih proses mengenal manhaj ini, berhijab, belum bisa menyediakan hijab yang cantik-cantik. Hijab yang cantik-cantik di rumah saja. Pas kamu di depan suami kamu, pakai yang cantik-cantik itu. Ketika di luar rumah yang polos-polos saja. Pelan-pelan, insya Allah, dikasih keteguhan hati bisa. Yang penting ada kemauan, barakallahu fikum. Kalau kita terkait dengan mereka, ya jangan terlalu keras dalam mengingkari ta'liful qulub, terus mereka diajak untuk belajar ta'lim, terus disemangati, dikuatkan supaya mereka bisa berganti dari hijab cantik kepada hijab syar'i, pelan-pelan. Tapi kalau kitanya tadi itu, cantik-cantik di rumah saja, keluar rumah yang follow-follow saja. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana jika seseorang bertaubat dari selfie, tapi bekas selfie-nya masih ada, bahasanya jejak digitalnya itu masih ada. Nah itu bahayanya, gitu loh. Itu bahayanya. Kamu udah selfie-nya aneh-aneh macam-macam, udah nyebar sana kemari, dinikmati oleh jutaan mata, ngiler lihat kamunya kayak gitu, kamu tobat, sudah dihilangkan. Ya, tobat gitu mau apa? Jangan goyah. Itu dampak dosa seperti itu. Caranya membuat pernyataan. Saya berlepas diri dari semua foto-foto saya di masa lalu. Saya enggak ridho foto itu disimpan atau disebarluaskan. Saya telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah. Kasih tanggal. Hari ini tanggal jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu namanya meninggalkan jejak digital. Supaya tahu, itu masa lalu, ini masa sekarang ini. Itu usaha yang minimal saya. Ya sebisa mungkin ketika antum punya akun-akunnya dibersihkan semua segala macamnya sekuat tenaga. Intinya jangan mundur dari taubat gara-gara itu. Itu sudah efek dari sebuah dosa. Segera taubat, istighfar kepada Allah, perbaiki diri. dihapus semampu kamu yang kamu bisa hapus, selebihnya kalau enggak mampu kamu bikin bikin pernyataan. Statement gitu. Sebuah pernyataan, saya bertobat, saya lepas diri dari semua yang ada. Kalau kamu jujur orangnya, insyaallah jujur taubatnya baik setelah itu, orang akan paham. Dapat akan dihapus sama mereka. Ketika ada yang berusaha untuk memunculkan lagi, insyaallah akan banyak orang yang membela kamu nantinya. Oh, ini taubat ya, akhi. Demikian insyaallah taala. Selagi kamu jujur dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya medsos. Jejak digital itu susah dihilangkan. Kamu udah hapus, disimpan sama banyak orang. Lebih mengerikan lagi ketika kamu emang sering share gitu loh. Dengan program otomatis, karena kamu senang begitu, makanya kamu kirim ke teman-teman kamu, tung tung tung tung tung tung. Sehingga otomatis akan ngirim terus. Ngirim terus, ngirim terus. Hatta kamu mati, ini belum mati akunnya, kamu ngirim terus. Nah, kalau perkara-perkara yang mungkar, dosa terus sampai kamu di kuburan. Na'udzubillah. Itu bahayanya medsos. Makanya kalau belum bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, anak kamu jangan dikasih media ini. Mereka mau nangis-nangis. Barakallahu fikum. Jangan kalah sama air mata buayanya anak. Nangis yang kenceng deh, ben sehat. Nangis yang kenceng deh, ben sehat. Orang tua, abi, umi gak kepingin kamu tuh rusak gara-gara medsos. Kamu belum bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan. Nanti belajar yang rajin. Ada waktunya kamu pegang ini untuk kemaslahatan kamu nanti. Barakallahu. Wallahul musta'an. Paling enggak nunggu dia udah menikah lah. Ya, nikah nih biar suami istri sama pasangannya salingan menelpon. Bikin kacau semua itu. Belajarnya akan kacau. Taklimnya kacau, belajarnya kacau, semuanya kacau. Gara-gara itu perangkat ini. Allahu musta'an. Berapa umur anak perempuan wajib menggunakan cadar ketika sudah balik? Wajib cadar. Bolehkah orang tua yang sudah berumur lebih dari 50 tahun dari kalangan perempuan tua untuk enggak memakai cadar? Ketika sudah enggak punya birahi. Itu apa namanya? Dhabitnya. Yang enggak punya lagi rasa sudah. Maka dia bisa. Tetapi lebih afdal dengan nasul Quran, lebih afdal menjaga kehormatan diri. Pakai. Dikecualikan bagi perempuan-perempuan yang memang baby face. Baby face ya. Usia boleh 60 tahun. Tapi face-nya. Ini repot urusannya ini. Tetap menggunakan hijab. Menggunakan cadar. Jangan mengundang fitnah gara-gara itu. Atau misalkan dia sudah mulai tua. Tapi memang dari suruhnya orangnya Masya Allah cantik gitu ya. Guratanya itu masih ada. Tutup. Ketika memunculkan fitnah tutup. Barakallahu fikum. Sebab di zaman sekarang ini aneh-aneh. Aneh-aneh Masya Allah. Ada tipe-tipe orang yang rotok-rotok swak-swak dikit itunya itu. Senangnya sama mbah-mbah. Itu kan bahaya. Jadi ketika mengundang fitnah tuh pakai hijab. Pakai hijab. Ya mana? Viral kan kemarin yang masih umur berapa itu? Belasan tahun. Itu yang perempuannya udah 60 tahun sekian. Memang tipe-tipe suka mbah-mbah gitu. Allah musta'an. Hati-hati. Kalau dari kalangan laki-laki jelas. Laki kan semakin tua kan memang semakin berwibawa dia kan. Banyak tipe-tipe perempuan yang suka menyukai tipe-tipe mbah-mbah ini, banyak. Juga ada, laki-laki juga begitu. Tipe-tipe senang mbah-mbah tadi. Makanya yang soak-soak begini harus diantisipasi. Gitu. Ketika dikhawatirkan fitnah, tutup. Lebih baik kamu berhijab, bercadar, supaya aman dari fitnah. Barakallahu fiik. Zaman sekarang zaman aneh-aneh, Allahu musta'an. Kadang itu enggak terpikir sama sekali di benaknya kamu. Oh, ono kayak gitu itu. Nah, Allahu musta'an. Kurang 5 menit. Yang dimaksud menggulung rambut seperti punuk unta dilarang secara umum atau karena dandan untuk selain mahram secara umum. Itu termasuk cara ngatur rambut yang menyerupai perempuan-perempuan kafir. Adalah ya Yajuz. Nah. Bangkrut. Mohon penjelasannya Ustaz. Wanita yang membuat bangkrut, apakah dengan menikahi perempuan tersebut membuat seret rezekinya berupa materi atau kebangkrut dalam agama? Perempuan bangkrut, tadi yang saya sebutkan itu apa? Bakhil. Majbana bikin jaban, takut. Bukan bangkrut, takut. Nggak berani berjuang gara-gara istrinya. Mabukhalah, bakhil, kikir. Nggak bisa berinfak dan segala macam gara-gara istrinya. Barakallahu fikum. Menikah itu diantara sebab untuk jadi kaya. Rezeki akan bertambah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah akan cukupi mereka dari keutamaannya. Kepengen rezekinya lancar, segera menikah. Barakallahu fikum. Apa kuwi? Curhat. Bagaimana cara taubatnya berkhulwat? Ya jangan khulwat lagi. Khulwat itu berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Sudah putus. Jangan diteruskan. Jangan diulang lagi. Kalau pacaran ya putuskan. Putus sampai di sini. Haram pacaran. Sudah. Buang nomor HP-nya. Buang segala sesuatunya. Sudah. Putus. Kasihan Ustaz, nanti disakit hati, nanti dia patah hati. Le, antunya belum move on. Antunya gak beres kan gitu. Ketika tahu ilmunya sampaikan, mohon maaf, ini ilmu agama, ilmu saya mengatakan ilmunya haram. Gak boleh kita berinteraksi, karena kita bukan mahram. Mohon maaf, saya putus. Sudah. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Masyaallah, kita kono poere ya. Ya Allah, ya Allah. Terakhir ya. Untuk anak santri usia 20 tahun laki-laki minta nikah Ustaz. Bagaimana sikap kami sebagai orang tua? Masya Allah. Ini telusuri sebab dia minta nikah itu apa. Kalau semata-mata kelebatan-kelebatan pikiran, enggak banget disemangati untuk menyelesaikan studinya, belajarnya terlebih dahulu. Disemangati untuk banyak beramal soleh, aktivitas yang bagus, wahagata. Tapi ketika mendapati sudah betul-betul memang ini batas bahaya, kalau enggak segera sedikit akan berbahaya terkait dengan dirinya, ya kalau mau di usia itu ya harus menyampaikan kepada pihak pemerintah. Kalau mau aman dan tenang, menunggu sejenak sampai dia usia 21 tahun, usia yang diizinkan oleh pihak pemerintah, segera kamu carikan jodohnya dia. Termasuk tanggung jawabnya orang tua, menikahkan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua sebagai hamba-hamba yang soleh, istri kita solehah, anak-anak kita solehin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari rakam fitnah, terutama fitnah wanita. Dan semoga istri kita, putra-putri kita, putra-putri yang solehah, bukan sebagai sebab munculnya fitnah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah ta'ala.